بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhaf fi syarhi kitab Al-Tawfid karya Al-Imamul Allamah Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab Ad-Dua ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Satu bab yang sangat penting sekali setelah kita memahami pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan, maka sudah sepatutnya kita mengingatkan umat manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik. Dan itulah tujuan menuntut ilmu. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat fihi niyyah." Ilmu itu adalah suatu amalan. Apabila seorang menuntutnya dan memilikinya, maka amalan tersebut tidak dapat ditandingi oleh sesuatu apapun. Dengan syarat, orang yang mengamalkannya dalam keadaan niatnya itu benar. Niatnya itu benar. Iya. Beliau ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa tashihhu an-niyyah?" Wahai Abu Abdullah, ini kunia Imam Ahmad, bagaimana benarnya niat dalam menuntut ilmu? Maka beliau berkata, "Yanwi raf'al jahl an nafsihi wa an ghairihi." Hendaklah seorang meniatkan untuk mengangkat kebodohan atau menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Itulah tanda benarnya niat seseorang, yaitu dia hilangkan kebodohan, dia berniat untuk menghilangkan kejahilannya dalam perkara agama. Kemudian setelah itu dia tidak lupa untuk menghilangkan kejahilan itu dari orang lain. Iya. Maka tidak cukup kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mengajarkan kepada orang lain. Makanya di dalam surat Al-Asr dijelaskan 4 kriteria atau 4 sifat yang akan menyelamatkan kita dari kerugian, yaitu dari kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yang pertama iman, kemudian amal soleh, kemudian saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi enggak cukup amal soleh, tetapi harus ada at-tawasi bil haq, yaitu dakwah kepada Allah, mengajarkan tauhid yang paling utama. Baik. Maka bab ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mendakwahkan tauhid. Shalawat warahmatullah. Kita akan masuk pada dalil yang kedua. Qala rahimahullah an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu, tatkala mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, maka beliau berkata kepadanya. Jadi sebelum berangkat, beliau memberikan wasiat kepada Mu'az. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah. Yang pertama engkau dakwahkan mereka kepadanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik. Maka apabila mereka telah mentaatimu untuk mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka anna Allah afturada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu pada setiap hari dan malam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Maka apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara salat tersebut, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka anna Allah farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka lalu dikembalikan salam atau diberikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang fakir di kalangan mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik. Lalu apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara tersebut, yaitu mereka telah menunaikan zakat, fa iyyaka wa qira'ima amwalihim, maka hati-hatilah engkau, janganlah mengambil harta mereka yang paling berharga, yakni untuk zakat. Wattaqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah atau takutlah dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada pembatas antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Inilah dalil yang kedua di dalam bab dakwah kepada syahadatu alla ilaha illallah. Sebuah hadis tentang kisah pengutusan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Bagian yang pertama, penjelasan kosakata yang terdapat dalam hadis. Ba'asa Mu'adzan. Nabi SAW mengutus Mu'adz. Maknanya adalah wajjahahu wa arsalahu. Beliau mengarahkannya dan mengirimnya. Ilal Yaman. Ilal iqlimil ma'ruf. Janubil jaziratil arabiyah, yaitu di daerah yang sudah ma'ruf di selatan Saudi Arabiyah, jazirah Arabiyah. Jadi Yaman ini berbatasan dengan Saudi Arabiyah bagian selatan. Da'ian ilallah, beliau diutus sebagai da'i kepada Allah. Wa walian, dan sebagai wali, maksudnya sebagai gubernur. Wa qadiyan, dan juga sekaligus sebagai qadi, sebagai hakim, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara penduduk Yaman. Wa dzalika fi sanati ashrin minal hijrah, dan itu pada tahun ke-10 hijrah, hijriyah. Iya. Jadi sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman sebagai da'i, sebagai pemimpin, sekaligus sebagai qadi. Dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Iya. Artinya apa? Yaman ketika itu sudah berada pada kekuasaan Islam. Yakni sebagian penduduk Yaman sudah masuk Islam sehingga perlu diutus kepada mereka seorang wali maupun qadhi. Iya. Namun masih banyak juga yang belum masuk Islam. Maka beliau juga bertugas untuk mengajak mereka masuk Islam. Baik. Ahlul Kitab. Ahlul Kitab humul Yahudu wan Nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikatakan Ahlul Kitab? Sebab mereka diberikan kitab Taurat dan Injil. Dan sampai hari ini, mereka tetap disebut Ahlul Kitab. Iya. Sebagaimana mereka memiliki hukum-hukum khusus di masa dahulu, seperti bolehnya memakan sembelihan mereka yang disebut nama Allah padanya atau dengan cara Islam. Demikian pula bolehnya menikahi wanita-wanita mereka. Iya. Itu pun berlaku sampai hari ini. Tentunya ada syarat-syaratnya. Di antaranya minal muhsanat. Wanita-wanita yang baik-baik. Bukan wanita-wanita pezina. Dan ini sulit pada hari ini. Iya. Namun intinya sama. Dahulu mereka ahlul kitab. Hari ini pun masih ahlul kitab. Taib. Li'annahum kanu fil yaman aksara min musyrikil arab wa au aglab. Kata Syekh, sebab dahulu ahlul kitab di Yaman itu lebih banyak dibanding kaum musyrikin Arab. Iya, atau lebih mendominasi. Jadi Yaman ketika itu kebanyakan adalah Nasrani. Kemudian Yahudi. Baru kaum musyrikin, penyembah berhala. Iya. Syahadatu yajuzu fiha ar-raf'u ala annahu ismu yakun. Mu'akharan wa awwalu khabaruha muqaddamun wa yajuzul aks. Syahadatu itu boleh dirafa, ini dalam bahasa Arab, bahwasanya dia merupakan isim yakun yang diakhirkan, sedangkan awal adalah khabarnya yang dikedepankan, dan bisa pula sebaliknya. Maksudnya apa? Bisa dibaca falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu. Jadi awwala dan syahadatu. Bisa juga dibalik. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata. Iya, jadi dalam bahasa Arab Syekh menjelaskan faedah lugawiyah, bisa dibaca awwalu syahadata atau awwala syahadatu. Baik. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat ayat riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari. Maksudnya dalam riwayat yang lain pada sahih al-Bukhari. Ata'u kalidhalik. Mereka mentaatimu dalam hal itu. Ay syahidu wangqadu lidakwatika. Maksudnya mereka telah bersaksi dan mereka telah tunduk terhadap dakwahmu. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Dan mereka telah mengingkari apa yang disembah selain Allah. Iftarada alaihim, aujaba alaihim. Maknanya adalah Allah mewajibkan atas mereka. Atau kalidhalik, mereka telah mentaatimu dalam hal itu, yakni dalam hal salat. Maksudnya adalah amanu bifardiyatiha wa aqamuha. Mereka telah mengimani kewajibannya dan menegakkannya. Ini dua sisi maksudnya mentaati. Mentaati Allah dalam hal salat, yang pertama mengimani kewajibannya, yang kedua telah menegakkannya. Iya. Andaikan seorang sudah menegakkan salat, mengerjakan salat 5 waktu, tetapi dia tidak mengimani kewajibannya, maka dia belum beriman. Maka dia belum beriman. Demikian pula sebaliknya. Dia telah mengimani ini adalah sebuah kewajiban, tetapi dia tidak mengerjakannya, dia juga belum beriman. Maka yang dimaksud taat kepada Allah dalam perkara sholat adalah mengimani kewajibannya dan mengerjakannya. Iftarada alaihim sadaqatan. Aujaba alaihim zakata. Allah wajibkan atas mereka sadaqah, maksudnya Allah wajibkan atas mereka zakat. Jadi sedekah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah zakat. Iyaka kalimatu tahzirin. Iyaka itu adalah kalimat tahzir, yaitu untuk mengingatkan bahayanya. Wa qara'in mansubun ala tahzir jam'u karimah. Qara'in itu mansub karena tahzir. Karena adanya kalimat tahzir. Jadi qara'imah dibaca mansub dengan difatwat difathakan. Ya, bukan qara'imu, bukan pula qara'imi. Karena adanya iyyaka. Kalimat tahzir. Maknanya dia adalah jam'u karimah. Karaim adalah jamaknya karimah. Wahia khiyarul mal wa nafaisihi. Dan maknanya adalah khiyarul mal wa nafaisuhu. Harta yang paling berharga dan harta yang paling dimuliakan. Atau paling dianggap harta terbaik bagi seseorang. Iya. Ittaqi da'watal mazlum. Maksudnya, di dalam zakat tidak boleh mengambil harta yang terbaik. Tetapi di pertengahan. Kecuali kalau orangnya rela, maka boleh. Iya. Tidak boleh pula mengambil harta yang paling jelek. Iya. Misalnya, zakatnya kambing. Iya. Jangan diambil kambing yang paling bagus. Yang paling banyak susunya, yang paling gemuk, dan lain sebagainya. Tetapi yang pertengahan. Jangan pula yang jelek. Iya. Mengambil yang paling baik dilarang oleh Nabi SAW, bahkan diperingatkan dengan keras. Dan termasuk kategori zalim. Baik. Ittaqi da'watal mazlum, takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Maknanya adalah ihzarha. Hati-hatilah darinya. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayah. Dan jadikan antara dirimu dengannya pelindung atau tameng. Bifi'lil adl wa tarkiz zulm, yaitu dengan berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Iya. Ini di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi perbuatan zalim. Sebab antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah, tidak ada penghalangnya. Artinya Allah akan mengabulkannya. Iya. Dan kezaliman itu ada banyak bentuknya. Terkadang dengan tindakan, terkadang dengan ucapan, seperti perbuatan ghibah. Ini termasuk kategori zalim, hati-hati. Jangan dikira zalim itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang lemah. Iya. Tapi zalim itu bisa terjadi pada siapapun. Sebab kezaliman itu bukan hanya dengan tindakan. Bukan hanya dengan pukulan atau pembunuhan, tetapi bisa juga dengan kata-kata. Seperti ghibah. Apa itu ghibah? Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Sahabat menyatakan, "Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Dia enggak suka kalau dia dengar. Apakah itu berkaitan dengan perkara duniawinya ataupun berkaitan dengan perkara agamanya. Afaraita in kana fi akhi ma aqul. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apabila memang yang aku katakan itu ada pada diri saudaraku tersebut." Qala in kana fihi ma taqul qad iktabtahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau memang yang engkau katakan itu ada padanya, itulah yang dimaksud dengan ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu." dan apabila tidak ada padanya, maka engkau telah membuat kedustaan atasnya. Dan ini lebih besar lagi dosanya. Iya. Kalau dia mengatakan kejelekan tentang saudaranya, padahal hal itu tidak ada pada saudaranya, maka itu adalah buhtan. Dia berdusta atas nama saudaranya, itu lebih besar dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada dosa yang mereka kerjakan, maka sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Iya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa kedzaliman itu bisa juga dengan kata-kata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan bentuk-bentuk kedzaliman dan bahayanya, sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? "Min ummati," yang berasal dari kalangan umatku. Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Nabi SAW bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?" "Atadruna mal muflis?" "Qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Sahabat mengatakan, "Orang bangkrut di kalangan kami adalah yang tidak punya dirham, tidak pula punya harta." "Faqala al-muflisu min ummati." Maka Nabi SAW bersabda, "Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa sawmin wa zakatin," adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa solat, puasa, dan zakat. Artinya ini adalah amalan-amalan yang dulu dia kerjakan di dunia. "Wa ya'ti qad syatama hadha," tetapi dia juga datang dalam keadaan dahulu di dunia dia pernah mencaci si fulan. "Wa qadzafa hadza," pernah menuduh dengan tuduhan dusta kepada si fulan. "Wa akala mala hadza," dan pernah memakan harta si fulan. "Wa safaka dama hadza," dan pernah menumpahkan darah si fulan. "Wa daraba hadza," dan pernah memukul si fulan. Maka apa yang terjadi padanya? "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut mengambil kebaikan-kebaikannya. Iya. Salatnya, puasanya, zakatnya diserahkan kepada mereka. "Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdama alaihi ukhidat min khatayahum faturihat alaihi tsumma turiha fin nar." Namun ternyata apabila kebaikan-kebaikannya itu habis sebelum terbalas kezalimannya, maka kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut diambil, kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Waliyazubillah, inilah orang yang bangkrut. Banyak kebaikannya, namun diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi. Na'udzubillah. Jadi, kesimpulannya, kezaliman itu ada banyak bentuknya. Dan Nabi SAW memperingatkan kita dari doa orang yang dizalimi, karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu," karena sesungguhnya ia, ai al-hal wa sya'n, yaitu keadaan dan urusannya, yakni keadaan orang yang dizalimi tersebut, "laisa bainaha wa bainallahi hijabun," tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. "Aila tahjubu anillah bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha," maksudnya tidak terhalang dari Allah, bahkan akan diangkat kepadanya, lalu Allah menerima doanya. "Akhrajahu," ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. "Akhrajahu" maknanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka. Baik. Inilah bagian pertama, yaitu makna kosakata dalam hadis. Yang berikutnya, al-makna al-ijmali lil hadis. Adapun tentang biografi Ibnu Abbas, itu sudah kita lewati ya, di dalam hadis pada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bisa dilihat di situ. Barang siapa merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Itu sudah disebutkan sekilas biografi Ibnu Abbas yang juga meriwayatkan hadis ini, sehingga beliau tidak sebutkan lagi. Baik. Yang berikutnya, al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yaman, tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, ke daerah Yaman, da'ian ilallah, dalam rangka berdakwah kepada Allah, wa mu'alliman, dan mengajarkan agama Allah, rasamalahu al-khuttah allati yasiru 'alaiha fi da'watihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bagi Mu'adz jalan yang mesti dia lalui dalam berdakwah. Iya. Inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman tidak sekedar diutus, tetapi beliau berikan petunjuk kepadanya bagaimana dia menjalankan dakwahnya. Fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya bahwasannya ia akan mendapati satu kaum yang memiliki ilmu dan juga suka berdebat dari kalangan Yahudi dan Nasara. Artinya apa? Agar Mu'adz mempersiapkan diri. Yang mereka hadapi ini bukan orang sembarangan, tapi mereka memiliki ilmu dari Alkitab yang diturunkan kepada mereka, dan mereka juga suka berdebat. Maka perlu mempersiapkan diri. Iya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sebelum berdakwah hendaklah kita mengetahui siapa yang kita dakwahi, bagaimana tingkat pengetahuan mereka, dan bagaimana sifat-sifat mereka, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Iya. Artinya apa? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menempuh sebab-sebab yang dapat menyampaikan dakwah itu. Walaupun hakikatnya dakwah diterima atau tidak adalah hidayah dari Allah, tetapi perlu ada usaha dari kaum muslimin untuk menyampaikan dakwah. Iya. Sebagaimana dalam dunia ini Allah ciptakan adanya sebab akibat. Iya. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Liyakuna ala uhbatin limunadharatihim wa raddi syubahihim. Beliau mengabarkan hal itu agar Mu'adz memiliki bekal untuk berbicara dengan mereka atau berdiskusi dengan mereka atau mendebat mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Ini juga diperlukan oleh seorang dai. Dia tidak sekedar berdakwah, tapi dia mampu membantah syubhat mereka. Iya. Karena kalau syubhat mereka tidak hilang, maka mereka tidak akan menerima dakwah tersebut. Iya. Apalagi orang-orang Nasrani yang paling banyak syubhatnya. Kenapa mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka? Karena dia, misalkan syubhat mereka, karena dia lahir tanpa ayah. Iya. Berarti dia bukan manusia biasa. Berarti dia adalah sesembahan. Ini diantara syubhat mereka. Iya. Maka seorang dai harus mengerti bagaimana menjawab mereka. Ya. Jawabannya diantaranya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwasannya hakikat penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama dengan penciptaan Adam. Bahkan Adam lebih dahsyat. Kalau saja Nabi Isa alaihissalam masih memiliki ibu, maka Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki bapak, tidak pula memiliki ibu. Andaikan boleh dijadikan Tuhan, tentunya Nabi Adam alaihissalam yang lebih pantas. Ini contoh bagaimana mereka memiliki syubhat dan bagaimana membantahnya. Iya. Oleh karena itu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa yang diutus untuk berdakwah adalah orang alim. Adalah seorang yang mengerti agama, yang sudah memiliki kesiapan. Siapa dia? Mu'adz. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Iya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adz yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin. Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak satu ratwah. Disebutkan dalam tafsir sebagian ulama, yaitu satu lemparan panah. Artinya apa? Mu'adz adalah pemimpin para ulama kelak apabila dibangkitkan pada hari kiamat. Iya. Artinya bukan sembarang orang. Dia sudah memiliki kesiapan ilmu. Bukan orang yang baru kemarin masuk Islam, kemudian langsung diutus. Tetapi orang yang sudah bertahun-tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Alkitab was sunnah dari beliau, memahaminya dengan baik, dialah yang dipilih. Dan sebetulnya yang diutus ke negeri Yaman itu ada 3 orang. Namun disebar. Mu'adz diutus ke Son'a dan sekitarnya. Demikian pula sahabat yang lain yang juga sahabat senior serta berilmu, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, diutus ke Aden dan sekitarnya. Demikian pula sahabat yang sangat alim, yaitu Ali bin Abi Thalib, diutus ke tempat yang lain, namun masih di sekitar negeri Yaman. Iya. Jadi ini yang dipilih untuk berdakwah, bukan orang-orang yang baru kemarin taubat, ya, kemarin masih jadi penyanyi, bahkan penyihir, tiba-tiba baru saja taubat, itu pun belum tentu taubat. Iya, sudah menjadi dai. Kemudian mulai dia berbicara tentang agama ini sembarangan. Dia mulai menafsirkan sesuai dengan akalnya. Iya. Tidak seperti itu. Iya. Baru kemarin taubat, sudah diajak keliling-keliling berdakwah. 3 hari di masjid sini, 3 hari di masjid sana. Iya, ini berbahaya. Ini bukan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini jelas sekali ya, dipilih sahabat yang terbaik di dalam ilmu. Baik. Summa liyabda'a fi da'watihi bil aham fal aham. Beliau mengarahkan Mu'adz agar memulai dakwahnya dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting. Fayad'un nasa ila islahil aqidah awalan. Maka hendaklah dia mengajak manusia untuk memperbaiki akidah pertama kali. Li'anna hal asas. Sebab akidah itu adalah asas. Di sini ada pelajaran kepada kita, yaitu at-tanbih ala ta'lim bitadrij. Peringatan untuk mengajar dengan pentahapan. Iya. Ini yang diajarkan di dalam hadis ini. Ada tahapan-tahapan dalam pengajaran. Pertama, Mu'adz mengajarkan akidah terlebih dahulu. Kenapa akidah? Sebab dia adalah asas, yaitu pondasi amalan. Kalau akidahnya tidak benar, sudah diajak melakukan sholat, percuma sholatnya. Diajak melakukan puasa, percuma puasanya. Tidak akan diterima. Kalau dia masih memiliki kesyirikan misalkan. Iya. Dia masih memiliki kesyirikan. Maka terhapus ibadahnya. Sebagaimana firman Allah, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini akidah kekufuran dan kesyirikan. Kalau masih ada dalam diri seseorang, percuma dia beribadah. Jadi akidah itu asas, pondasi setiap amalan. Iya. Demikian pula akidah-akidah yang menyimpang lainnya, walaupun dia tidak sampai pada kesyirikan, itu juga dapat merusak amalan. Contohnya yang terjadi pada kaum Khawarij. Mereka tidak kafir. Iya. Pada umumnya Khawarij tidak dihukumi kafir, tetapi dihukumi mubtadi, ahlul bid'ah. Kenapa? Karena akidah-akidah mereka yang menyimpang. Padahal dalam keadaan amalan mereka sungguh luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim, wasiyamakum ila siyamihim. Kalian menganggap remeh salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka. Dan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Luar biasa. Orang-orang Khawarij itu. Salat malamnya Masya Allah. Ya? Dan juga puasanya luar biasa. Sampai para sahabat kalah. Kalah dari sisi kuantitas. Iya. Ini umumnya para sahabat. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Khawarij? Kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama. Anjing-anjing neraka. Sejelek-jeleknya bangkai di bawah kolong langit. Ini orang-orang Khawarij. Iya. Kenapa akidah mereka rusak? Ibadah-ibadah mereka yang begitu hebat tidak membantu mereka. Sebab ibadah itu dibangun di atas dasar kesesatan mereka. Ibadah-ibadah mereka dibangun di atas dasar kesesatan. Jadi akidah ini merupakan asas. Baik. Fa idza qadu lidzalik. Maka apabila mereka telah mentaati hal tersebut, yaitu dalam akidah, amarahum bi iqamis shalah. Maka hendaklah ia memerintahkan mereka untuk menegakkan salat. Hadis ini juga menunjukkan salat tidak sah kalau tauhidnya belum benar. Iya. Maka tauhid dulu diajarkan. Lalu kemudian salat. Li'annaha a'zamul wajibat ba'da tauhid. Kenapa salat didahulukan setelah tauhid? Karena dia adalah kewajiban yang terbesar setelah tauhid. Salat adalah amalan terpenting setelah tauhid. Iya. Fa idza aqamuha amara aghniya'ahum bidaf'i zakati amwalihim. Maka apabila mereka telah menegakkan salat, hendaklah ia memerintahkan orang-orang kaya mereka untuk menyerahkan zakat harta-harta mereka ila fuqara'ihim, kepada orang-orang fakir mereka. Mereka ini siapa maksudnya? Kaum muslimin di tempat dia tinggal. Inilah hukum asalnya zakat. Kita berikan kepada kaum muslimin di tempat kita tinggal. Iya. Jadi kepada kaum muslimin, bukan kepada orang-orang kafir. Dan di tempat kita tinggal. Kecuali mungkin ada hajat yang darurat untuk kita bagi di negeri lain atau di daerah lain. Iya. Demikian pula hajat yang darurat orang kafir diberi zakat. Yaitu orang kafir yang diharapkan dia mau masuk Islam. Atau terlalu besar kejahatannya terhadap kaum muslimin, makanya dikasih zakat biar hatinya jadi lembut. Iya. Ini mungkin. Ini termasuk kategori mu'allaf. Al-mu'allafatu qulubuhum, yang diikat. Al-mu'allaf itu kan artinya yang dilembutkan. Yang dilembutkan hati-hati mereka. Ini enggak saja yang baru masuk Islam. Yang masih kafir pun tercakup. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Baik. Namun hukum asalnya berdasarkan hadis ini terhadap kaum muslimin yang ada di situ. Baik. Muwasatan lahum wa syukran lillah. Sebagai bentuk keluasan bagi mereka atau mencukupi kebutuhan mereka, yakni fuqara, dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua fungsi zakat. Mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita kaum muslimin, dan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah atas harta yang dianugerahkan kepada kita. Ini salah satu rukun dari tiga rukun bersyukur. Iya. Rukun bersyukur itu ada tiga. Sudah kita sebutkan di dalam bab terdahulu. Dan itu termasuk pertanyaan ya dalam ujian. Jadi saya tidak terangkan ulang. Iya. Baik. Summa hadzarahu min akhdi jayyidil mal li'anna al-wajiba al-wasat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan beliau agar tidak mengambil harta yang terbaik, karena yang wajib adalah pertengahannya. Iya. Inilah keadilan Islam, keistimewaan Islam. Selalu mengambil jalan pertengahan. Summa hassahu 'alal 'adl. Kemudian beliau mewasiatkan atau memotivasi Mu'adz agar berlaku adil, wa tarkiz zulm, dan meninggalkan kezaliman. Li'alla yad'u 'alaihi al-mazlum. Agar orang yang dizalimi itu tidak berdoa untuk kecelakaannya. Yakni mendoakan kejelekan baginya. Wa da'watuhu mustajabah. Dikarenakan doa orang yang dizalimi itu mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hadis secara global. Baik. Penjelasan berikutnya, munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. Anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Bahwasannya yang pertama didakwahkan adalah syahadatu an la ilaha illallah. Inilah dakwah as-salaf, yang merupakan teladan bagi kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahwa dakwah yang pertama dan utama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Iya. Kalau begitu, wajib bagi kita meneladani generasi salaf, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yaitu berdakwah kepada la ilaha illallah dan menjadikannya sebagai dakwah yang paling utama. Ini yang dicontohkan generasi salaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa fihi irsalud du'ati lidzalik. Dan padanya, maksudnya pada hadis ini, terdapat pelajaran bagi kita, yaitu pengutusan para da'i untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah. Baik. Bagian terakhir, ma yustafadu minal hadis. Kesimpulan, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Qala, beliau berkata, yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah disyariatkannya untuk mengutus para da'i yang berdakwah kepada Allah. Iya. Disyariatkannya untuk mengutus para da'i yang berdakwah kepada Allah. Ini syariat yang terdapat jelas di dalam hadis ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Terlebih di masa itu tidak ada internet seperti sekarang. Iya. Tidak ada sarana komunikasi. Jadi perlu diutus para dai untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat dakwah beliau, yaitu di kota Madinah. Iya. Bahkan dahulu, tatkala beliau masih di Makkah, belum pula hijrah ke Madinah, beliau sudah mengutus sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah di kota Madinah. Iya. Sampai disebutkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, tidak ada satu rumah pun kecuali sudah ada minimal satu orang Islam padanya. Itu dari dakwah yang dilakukan Mus'ab bin Umair. Iya. Jadi disyariatkan untuk mengutus para dai. Bagi siapa disyariatkan ini? Ini adalah tugas negara. Ini adalah tugas seorang pemimpin. Subhanallah. Kalau kita gali Al-Quran wa Sunnah, ada kita dapatkan banyak sekali bagaimana seorang pemimpin itu harusnya menunaikan tugas-tugasnya. Namun sayang sekali, banyak orang yang berambisi diangkat menjadi pemimpin, bahkan mengemis, ya, mengemis kepada rakyat agar diangkat menjadi pemimpin. Tetapi dia tidak tahu apa tugasnya terpenting. Apa tugasnya terpenting? Yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas terpenting seorang pemimpin. Betul, dia punya kewajiban memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, memperhatikan ekonomi mereka. Tapi itu bukan yang utama. Ya, bukan yang utama persoalan listrik, tarif telepon, ataupun BBM. Bukan itu yang utama. Iya, itu bagian dari tugas pemerintah. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana menjaga agama masyarakat, mengajarkan mereka tauhid yang benar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam makna sebuah hadis, sesungguhnya kalian akan rakus terhadap kepemimpinan, dan dia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya. Kepemimpinan yang hari ini dikejar, dia bisa menjadi sesuatu yang membawa penyesalan pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Makanya dalam Islam dipersyaratkan untuk memimpin itu dua. Al-Qawiyul Amin. Kuat lagi amanah. Iya. Kuat dari semua sisi. Terutama dari sisi ilmunya. Dan penegakkan ilmu tersebut. Iya. Jangan sampai pemimpin itu lemah. Tatkala dia mau menegakkan ilmunya, takut kekuasaannya digoyang. Takut didemo. Maka ini bukan pemimpin yang diinginkan dalam Islam. Jadi enggak sembarang menjadi pemimpin. Terutama harus mengerti tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Iya. Walhamdulillah, di hari ini kita masih menyaksikan ada satu negara yang benar-benar memperhatikan pengutusan para dai untuk mendakwahkan tauhid. Untuk mendakwahkan tauhid. Yaitu negeri tauhid Saudi Arabia. Mengutus para dai di berbagai belahan dunia. Bahkan membuka sekolah, cabang-cabang universitas yang berasal dari Saudi Arabia di negeri-negeri tersebut. Dan disebarkan para dai. Dan mereka merekrut para dai dari negeri itu sendiri yang mengerti bahasa mereka sendiri, setelah sebelumnya belajar di universitas-universitas yang disediakan secara gratis oleh pemerintah Saudi Arabia. Iya. Jadi ini memang kewajiban pemerintah. Nah, tatkala pemerintah suatu negeri tidak mengamalkan kewajiban ini, maka kaum muslimin seluruhnya punya tanggung jawab. Ya. Kita pun punya tanggung jawab. Kalau kita mampu, maka kita mengutus para dai ke tempat-tempat yang memerlukannya. Ya. Dan masya Allah, di negeri kita ini banyak sekali daerah yang memerlukan para dai, memerlukan para pengajar. Iya. Bahkan di daerah yang banyak terjadi kesyirikan, banyak bid'ahnya, dan gerakan-gerakan kristenisasi. Ini luar biasa kebutuhan negeri kita terhadap para dai. Iya. Walhamdulillah, sebagian kaum muslimin memiliki usaha dalam hal ini untuk membantu pemerintah, yaitu dengan membuka pondok-pondok pesantren dan mendidik para dai untuk kemudian mereka kembali kepada daerahnya atau diutus ke daerah-daerah yang membutuhkan. Iya, ini disyariatkan dan ini termasuk tugas penting pemerintah. Baik, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin. Bahwasannya syahadatu an la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama. Wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi an-nas. Dan ia adalah yang pertama diserukan kepada manusia. Inilah tugas utama seorang dai untuk mengajarkan syahadatu an la ilaha illallah kepada manusia, yaitu mengajarkan tauhid. Karena hakikat la ilaha illallah adalah tauhid, an-nafy wal isbat, penafikan dan penetapan. Penafikan semua sesembahan selain Allah, yaitu menganggapnya batil, dan menetapkan atau mengimani hanya Allah yang patut disembah. Iya. Jadi beliau sebutkan dalam poin ini dua pelajaran sekaligus. Yang pertama adalah tauhid adalah kewajiban yang pertama. Kenapa dikatakan kewajiban yang pertama? Karena dia adalah asas. Tidak akan sah ibadah apapun tanpa dibangun di atas tauhid. Maka ini adalah kewajiban yang pertama. Ini adalah kewajiban yang pertama. Iya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran yang kedua, bahwasannya tauhid yang pertama diajarkan. Karena dia adalah kewajiban yang pertama, merupakan asas seluruh bentuk ibadah. Kalau begitu, inilah yang pertama diajarkan. Inilah yang pertama dikuatkan. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu kan Mu'adz diutus ke negeri Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan negeri kita Muslim? Pada kenyataannya, di negeri-negeri Muslim, mereka belum memahami tauhid dengan benar. Iya. Itu kenyataan yang sangat pahit. Di negeri-negeri Muslim pun, mereka tidak memahami tauhid dengan benar. Mereka tidak memahami akidah sahihah. Justru mereka yang lebih perlu. Karena mereka sudah muslim, mengaku muslim, tetapi enggak mengerti tauhid. Mereka yang lebih perlu untuk diajarkan tauhid. Dan mestinya mereka yang lebih mudah. Tapi kenyataannya apa? Ternyata mengajari mereka lebih sulit. Ya. Kadang-kadang mengajari mereka lebih sulit. Karena ada bentuk fanatisme dan taklid terhadap ajaran nenek moyang yang menyimpang, yang salah. Maka perlu dijelaskan tauhid. Iya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, anna makna syahadati an la ilaha illallah. Nah, sebelum kita lanjutkan dalam pelajaran yang kedua ini, kita juga dapat memetik satu pelajaran berharga, bahwasannya inilah teladan generasi salaf. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam berdakwah. Mereka selalu mengutamakan tauhid, memprioritaskan tauhid. Seluruh para nabi dan rasul diutus untuk mentauhidkan Allah. Artinya apa? Apabila ada seorang dai atau sekelompok orang dalam berdakwah tidak memprioritaskan tauhid, tidak mementingkan tauhid, bahkan tidak mendakwakan tauhid dan merenehkannya, maka ini adalah dakwah yang sesat. Ini adalah dakwah yang menyimpang. Adapun dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dakwah salafiyah yang meneladani generasi salaf, selalu mementingkan tauhid, mengagungkannya, memuliakannya. Selalu diprioritaskan tauhid. Kenapa? Meneladani salaf. meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun sebagian orang ada yang dakwahnya lebih kepada politik. Iya. Bagaimana kita berhasil meraih kekuasaan sehingga kita bisa menerapkan syariat Islam. Kenyataannya apa? Setelah dia berkuasa, dia tidak menerapkan syariat Islam. Dan itu sudah terbukti ya. Apakah di Mesir? Iya. Atau di negeri yang lainnya? Iya. Seperti kemarin, kelompok sesat Al-Ikhwanul Muslimun sempat berkuasa sebentar. Iya. Banyak syariat yang telah mampu dia tegakkan, tidak dia tegakkan. Bahkan yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan dari syariat. Yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan dalam syariat. Dan banyak contohnya di negeri-negeri lain. Tatkala mereka berkuasa, karena mereka tidak mengajarkan tauhid, tidak mementingkan tauhid, maka mereka tidak paham apa yang mestinya mereka dakwahkan atau kuatkan terlebih dahulu dalam pemerintahan mereka. Iya. Dan siapa yang menguatkan tauhid dalam dirinya dan dia berusaha menguatkannya dalam masyarakatnya, maka Allah akan kuatkan kekuasaannya. Allah akan kuatkan kekuasaannya. Ini makna firman Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablikum. Atau kama stakhlafal ladhina min qablihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah berjanji terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Sungguh benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Iya. Jadi mereka terjun di dalam politik praktis tanpa bekal yang kuat, terutama dalam hal tauhid. Maka terjadi banyak penyimpangan dan tatkala mereka berkuasa, maka kekuasaannya begitu lemah dan mudah digoyang oleh musuh-musuhnya. Iya. Ada pula sekelompok yang lain dakwahnya mengedepankan apa? Ekonomi Islam katanya. Iya. Bagaimana penguatan ekonomi kaum muslimin? Pada saat yang sama mereka tidak mendakwahkan tauhid. Mereka sepelekan, mereka remehkan tauhid. Iya. Ada pula yang dakwahnya mengajak sholat. Bagus sebetulnya. Tapi ketika tauhid tidak diutamakan, tauhid tidak diajarkan, maka percuma dia sholat. Iya. Dan ada yang lebih parah lagi, mengajak dakwahnya mengajak kepada bid'ah, mengajak ke zikir jamaah, iya, dan lain sebagainya. Yang menjadi perhatian utama dalam dakwah sebagian kelompok-kelompok dakwah hari ini. Adapun dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang meneladani salaf, yaitu mementingkan dakwah tauhid. Ini yang utama. Ini yang diutamakan. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan. Semuanya diperhatikan. Makanya setelah tauhid, salat, kemudian zakat dan seterusnya. Tetapi yang utama adalah tauhid. Iya. Inilah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pelajaran yang ketiga, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Bahwasannya makna syahadatu an la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Ini dipahami dari makna lain. Afwan, dari riwayat lain. Yaitu riwayat Bukhari. Riwayat yang pertama, dikatakan, hendaklah engkau mengajak mereka pertama kali kepada syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain ada tafsirannya. Ila ayu wahidullah, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Maka hakikat syahadatu an la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi atau meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Inilah hakikat syahadatu an la ilaha illallah. yaitu an-nafi wal isbat. Iya. Pelajaran yang keempat, annahu la yuhkam bi islamil kafir illa bin nutqi bi syahadatain. Bahwasannya tidak dihukumi keislaman seorang kafir itu kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya. Artinya kalau dia masuk Islam, langsung melakukan sholat, puasa dan zakat, itu belum bisa dihukumi sebagai muslim sebelum dia mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Jadi syahadat itu mesti diucapkan. Ini termasuk rukun syahadat. Ulama menyebutkan empat rukun syahadat. Yang pertama, al-ilm. Memahami maknanya. Mengetahui artinya. Yang kedua, al-yakin. Meyakini kebenarannya. Yang ketiga, al-ikhbar. Dikabarkan dengan lisan. Artinya diucapkan. Yang keempat, al-amal. Bimuqtadaha. Mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensinya. Ini empat rukun syahadat. Artinya bukan sekedar diucapkan. Iya. Hanya saja dalam penghukuman, di dalam penghukuman, maka kalau kita sudah lihat orang mengucapkan syahadat, kita hukumi dia muslim. Iya. Adapun bagaimana keyakinannya, itu kita serahkan kepada Allah. Kita hukumi sesuai zahirnya saja. Baik. Namun seseorang itu harus paham. Bukan sekedar ucapan dia dianggap muslim. Walaupun orang sudah menganggap muslim, belum tentu Allah menganggap dia muslim. Kalau dia hanya sekedar ucapan, maka jika tanpa amalan, ulama sepakat. Atau dia tidak meyakini maknanya, atau dia tidak memahami maknanya, ulama sepakat bahwa syahadatnya tidak sah. Baik. Pelajaran yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman. Bahwasannya seseorang itu bisa jadi ia qari', bisa membaca kitab Allah. Iya, pintar dia membacanya. 'Aliman, mengerti maknanya. Mengerti makna kitab Allah. Wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah. Akan tetapi dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Ini bisa jadi ya. Banyak orang pernah belajar baca Al-Quran dengan benar. Bahkan pernah belajar tafsir di Universitas Al-Azhar. Ya, pulang jadi doktor. Menulis kitab tafsir, membumikan Al-Quran. Tapi dia tidak mengerti la ilaha illallah. Sehingga dia membenarkan semua agama. Atau dia membenarkan ajaran Syiah. Ada. Terkenal. Kalau bulan Ramadan sering tampil di televisi. Dengan modal apa? Doktor di bidang tafsir. Tapi enggak ngerti makna la ilaha illallah. Persis seperti ahlul kitab. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Karena mereka pandai dalam kitab itu. Mereka bisa membacanya, mereka mengerti maknanya. Tetapi dalam la ilaha illallah, mereka tidak paham. Karena apa? Karena banyak syubhat. Karena dia tidak mempelajari dari sumbernya yang benar. Baik. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Atau dia sudah tahu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Kahali ahlul kitab. Sebagaimana ahlul kitab? Di antara mereka ada yang tidak mengerti, ada juga yang sudah mengerti. Bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Maka orang yang mengerti la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya, tidak ada bedanya dia dengan ahlul kitab. Iya. Maksudnya di sini untuk kita berhati-hati. Ternyata ada orang Masya Allah, kalau kita dengarkan dia membaca Al-Quran, kita mungkin bisa bercucuran air mata. Iya. Karena begitu indahnya suaranya. Begitu merdu bacaannya. Sesuai hukum-hukum tajwid. Makharijal huruf pas. Semuanya. Tetapi dia tidak mengerti makna la ilaha illallah. Atau bisa jadi dia sudah mengerti, tapi dia tidak mengamalkannya. Maksudnya berhati-hati. Jangan sampai kita tergolong ke dalam golongan orang-orang tersebut. Iya. Tahu Al-Quran, bisa membacanya, tapi tidak memahami maknanya. Atau sudah paham, tapi tidak diamalkan. Baik. Pelajaran yang keenam. Anna mukhatabatul alim laysat kamukhatabatil jahil. Bahwasannya berbicara kepada orang alim, orang yang mengerti ilmu, tidak sama dengan berbicara kepada orang jahil. Harus dibedakan. Iya. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Makanya Nabi SAW mengingatkan Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maksudnya, mereka ini memiliki ilmu. Beliau harus persiapan. Karena berbicara dengan mereka beda dengan berbicara terhadap orang yang bodoh sama sekali. Iya. Artinya apa? Dalilnya harus lebih kuat. Pembicaranya harus lebih terarah. Iya. Bahasanya harus lebih bagus. Ini sebab-sebab agar mereka mendapatkan hidayah. Iya. Seperti yang kita katakan tadi, Allah yang memberikan hidayah, tetapi Allah menginginkan juga sebagaimana disyariatkan dalam hadis ini, kita menempuh sebab-sebab agar orang itu paham ucapan kita. Jangan kita sudah capek-capek ceramah, capek-capek dakwah, ternyata orangnya enggak paham. Lebih parah lagi orangnya tidur. Baik, tolong dibangunkan yang tidur. Iya. Jadi berbeda. Dan akan datang nanti insyaallah taala riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadditsun nas bima ya'rifun. Dalam riwayat yang lain, ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Atau dalam riwayat yang lain, sesuai dengan kadar akal mereka. Iya. Demikian pula dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka lan tuhaddisu qauman la tablughu uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya tidaklah engkau menyampaikan satu hadis atau satu pembicaraan terhadap manusia di mana akal mereka tidak sampai padanya, pemahaman mereka tidak sampai, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Artinya apa? Kita memilih ucapan, memilih bahasa yang tepat sesuai dengan orang yang kita hadapi. Iya. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, bahwa beliau diutus kepada orang-orang yang mengerti agama. Maksudnya Yahudi dan Nasrani, tahu agama Allah yang benar, maka dia punya persiapan untuk menghadapi mereka. Baik. Kemudian yang ketujuh, at-tanbih, peringatan. Ala annahu yanbaghi lil insan, bahwa sepatutnya bagi seseorang, khususan ad-da'iyah, lebih khusus lagi para da'i, ayyakuna ala basiratin min dinih, hendaklah mereka di atas basirah tentang agamanya. Iya. Yakni memiliki ilmu tentang agama kita. Ini setiap kaum muslimin. Lebih khusus lagi para da'i. Kenapa ini penting? Liyatakhallas min syubhatil musyabbihin. Untuk terlepas dari syubhat orang-orang yang suka melontarkan syubhat. Inilah diantara pentingnya ilmu. Iya. Agar kita selamat dari syubhat. yaitu hal-hal yang membuat kita ragu dengan agama kita atau merusak akidah kita. Itu artinya syubhat. Ajaran-ajaran menyimpang yang membuat kita ragu dengan agama kita, yang membuat kita meninggalkan agama kita. Berapa banyak orang yang tadinya sudah berada di atas tauhid, kemudian masuk syubhat padanya, maka dia meninggalkan tauhid dan menyekutukan Allah. Ya, saya berikan contoh, berapa banyak orang yang tersesat berdoa kepada selain Allah karena satu syubhat. Apa syubhatnya? Syubhatnya karena Allah itu kan maha suci, kita hamba yang sangat kotor. Iya. Sehingga bagaikan raja di dunia, kita ini rakyat biasa. Enggak mungkin kita memohon langsung hajat kita kepada raja kita atau kepada presiden kita. Harus lewati perantara. Demikian mereka samakan Allah. Ya. Ini kalau kedengarannya baik kan? Ya, kedengarannya bagus, tapi itu namanya syubhat. Kedengarannya bagus, namun isinya adalah kesesatan. Itu artinya syubhat. Itu artinya syubhat. Yakni nampak luarnya bagus, tetapi isinya adalah kesesatan. Iya. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang tauhid yang benar, betapa mudahnya kita akan terjerumus dalam kesyirikan karena syubhat tersebut. Iya. Jadi pentingnya ilmu untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam syubhat. Baik. Nah, sekarang caranya bagaimana agar kita memiliki bekal ilmu untuk selamat dari syubhat? Kata Syekh, "Wa dzalika bi talabil ilm." Dan itu didapatkan dengan menuntut ilmu. Basirah didapatkan dengan menuntut ilmu. Iya. Jadi subhanallah, menuntut ilmu sangat penting bagi seorang hamba untuk membentengi agamanya dari berbagai macam syubhat. Terutama di masa kita ini, ya, banyak syubhat yang beredar yang membuat kita ragu-ragu dengan agama kita, ya, yang membuat kita ragu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Baik. Pelajaran yang ke-8. Anna salata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Hadis ini menunjukkan bahwasannya salat adalah kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Dari mana kita ketahui? Karena salat disebutkan pada peringkat yang kedua. Setelah disuruh mengajarkan tauhid, kemudian disuruh untuk mengajarkan salat. Iya. Demikian pula dalil-dalil yang lain menunjukkan hal itu. Sehingga pendapat yang benar dalam hal ini bahwasannya seperti dikatakan Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan zahir yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Iya. Jadi puasa, zakat, haji dan seluruh ibadah yang lainnya. Seluruh amalan yang lainnya kalau ditinggalkan, sekedar ditinggalkan ya, bukan karena menentang, maka tidak menyebabkan kekafiran. Adapun kalau karena menentang atau karena benci, maka itu kafir. Hatta walaupun dia mengamalkan tetap saja kafir. Iya. Kecuali sholat. Apakah meninggalkan saja atau meninggalkan karena benci, sama-sama hukumnya adalah kekufuran. Iya. Sebagaimana dalil-dalil yang ada. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajulu baina syirki wal kufri tarku shalah." Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum shalah." Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Iya. Jadi zakat apabila ditinggalkan bukan karena menentang, bukan karena benci, tidak sampai kafir. Iya, tidak sampai kafir. Kalau salat maka sampai pada kekafiran. Baik. Pelajaran yang ke-9. anna zakata aujabul arkan ba'da shalah. Bahwasannya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah salat. Ini peringkatnya yang ketiga. Setelah tauhid kemudian salat kemudian zakat. Menunjukkan apa? Zakat juga termasuk kewajiban yang agung. Kewajiban yang besar. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran selalu bersamaan antara tiga kewajiban ini. Tauhid, salat dan zakat. Tidak terpisahkan. Iya. Banyak dalam Al-Quran selalu bersamaan. Termasuk dalam As-Sunnah di dalam hadis ini. Di antaranya firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dalam surat Al-Bayyinah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, ya, kecuali mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Sering sekali dalam Al-Qur'an was sunnah zakat, tauhid, salat dan zakat disebutkan bersamaan. Iya. Maka ini untuk diperhatikan bahwa pada harta kita ada kewajiban orang-orang fakir, ada hak Allah untuk ditunaikan. Bukan hak kita, itu sudah hak mereka, memang harus dikeluarkan. Jangan merasa kita yang memiliki atau kita memiliki jasa kepada mereka dengan memberikan zakat, tidak. Itu salah ya. Itu karena memang itu sudah hak mereka. Orang-orang fakir. Iya. Pelajaran yang ke-10. Bayanu masrafin min masarifi zakah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan satu dari bermacam-macam pintu untuk mengeluarkan zakat. Wahumul fuqara, yaitu orang-orang fakir. Iya. Dalam hadis ini dijelaskan salah satu golongan yang berhak menerima zakat yaitu al-fuqara, orang-orang fakir. Wa jawazul iktisar alaih, dan boleh mencukupkan dengan orang-orang fakir tersebut. Maksudnya kita memberikan zakat kepada satu golongan ini saja boleh saja. Iya. Kalau kita mau bagi ke 8 golongan juga boleh. Kita cukupkan kepada salah satu dari 8 golongan tersebut juga dibolehkan. Iya. Dan ini kita lihat bagaimana maslahat dan mudaratnya. Baik. Kecuali zakat fitrah, pendapat yang sahih, itu khusus bagi orang-orang fakir. Zakat fitrah, pendapat yang benar, khusus bagi orang-orang fakir. Karena Nabi SAW bersabda, tuhratan lissa'im wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu sebagai makanan, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan makanan bagi orang-orang miskin. Baik. Pelajaran yang ke-11. Annahu la yajuzu akhdhu az-zakati min jayyidil mal illa bi ridha sahibihi. Bahwasannya tidak boleh mengambil zakat dari harta yang terbaik kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Iya. Kalau dia berikan sesuai dengan keridhaannya, maka tidak ada masalah. Dan itu adalah kebaikan. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh diambil yang paling terbaiknya. Harus dari pertengahan. Tidak juga yang paling rendah. Baik. Pelajaran yang ke-12. At-tahdhir minadzulm. Peringatan dari kezaliman. Ini kandungan hadis ini. Peringatan yang sangat besar dari bahaya kezaliman. Wa anna da'watal mazlum mustajabah walau kana 'asiyan. Dan bahwasannya doanya orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah meskipun dia pelaku maksiat. Jadi hati-hati. Bisa jadi pelaku maksiat itu tatkala dia dizalimi dan dia berdoa kepada Allah untuk membalas orang yang menzaliminya, maka Allah akan kabulkan. Iya. Bahkan disebutkan sebagian ulama meskipun orang kafir. Sebab doa itu pengabulannya dari rububiyah Allah. Iya. Dan rububiyah Allah itu mencakup mukmin maupun kafir. Iya. Allah mampu mengabulkan baik kepada mukmin maupun kepada kafir. Tatkala si kafir ini dizalimi, kemudian dia mendoakan kejelekan terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya, maka Allah akan mengabulkannya. Iya. Maka hati-hati, waspada, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Meskipun dia orang kafir, tidak boleh kita berbuat zalim kepadanya. Apalagi kalau dia saudara kita seorang muslim yang mesti dimuliakan. Dan kezaliman itu bisa jadi pada badannya, bisa jadi pada hartanya, bisa jadi pada kehormatannya. Iya. Dan tadi kita sebutkan bisa jadi berupa tindakan, bisa jadi juga berupa kata-kata. Iya. Pada badannya berupa pemukulan atau pembunuhan. Pada hartanya penipuan atau mengambilnya dengan cara yang batil. Pada kehormatannya berupa ghibah, namimah, iya, dan lain sebagainya. Iya. Maka ini hukumnya haram dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita dengan peringatan yang keras di dalam hadis ini. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang ke-13. Qabul al-khabar al-wahid al-adl wa wujubul amal bihi. Diterimanya hadis ahad yang disampaikan oleh seorang yang terpercaya siqah dan wajibnya beramal dengannya. Ini faedah lain yang bisa kita tambahkan, disebutkan para ulama yang lainnya. Karena ini juga penting dalam masalah akidah. Wajibnya menerima hadis ahad. Karena ulama membagi hadis kepada mutawatir dan ahad. Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya dan tidak memungkinkan mereka sepakat berdusta. Sebagian ulama mengatakan minimal 10 orang. Adapun hadis ahad adalah yang diriwayatkan oleh sedikit orang, yakni tidak sampai derajat mutawatir dan paling minimal 1. Nah, ini ada sebagian kelompok sesat seperti Mu'tazilah dan Hizbut Tahrir itu menolak hadis ahad dalam perkara akidah. Padahal dalam hadis ini jelas sekali ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal seorang diri ke Son'a dan sekitarnya. Iya, seorang diri mengajarkan semua ajaran Islam. Tidak membedakan bagian akidah maupun bagian amalan. Bahkan yang pertama diajarkan adalah akidah. Makanya Syekh Al-Albani pernah menceritakan ada utusan Hizbut Tahrir diutus ke Jepang. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Kelompok-kelompok sesat juga mengutus dai-dainya. Iya. Kelompok-kelompok sesat juga mengutus dai-dainya. Iya. Ada utusan Hizbut Tahrir, dai mereka ke negeri Jepang. Dan pertama dia ajarkan akidah itu hanya boleh ditetapkan dengan hadis mutawatir. Enggak boleh dengan hadis ahad. Kalau bukan Al-Quran, harus dengan hadis mutawatir. Hadis ahad enggak boleh. Apa kata mu'alaf Jepang ini? Kalau begitu, Anda belum bisa berdakwah di sini. Karena Anda datang seorang diri. Iya. Pulang dulu ke negeri Anda dan balik bersama teman-teman. Iya. Baik. Dan ini termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Iya. Pelajaran lain, bahwasannya sholat tidak sah tanpa tauhid. Ini sudah kita singgung tadi, hanya kita tegaskan lagi. Demikian pula, pelajaran lain yang bisa kita petik, bahwasannya amalan-amalan tidak sah tanpa sholat. Makanya disebutkan tauhid kemudian sholat. Sebab amalan-amalan yang lain tidak sah tanpa sholat. Atau tidak benar tanpa sholat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Oleh karena itu, kalau seorang meninggalkan sebagian sholat, atau dia tidak menunaikan sholat dengan baik, itu pun mempengaruhi amalan-amalannya. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba adalah salat. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yes. Yang pertama akan dihisab atas seorang hamba adalah salat. Apabila baik salatnya, maka baik seluruh amalannya. Dan apabila rusak salatnya, rusak seluruh amalannya. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya di antara kewajiban waliul amr, pemerintah, adalah mengambil zakat dari masyarakatnya. Atau mengutus. Atau menugaskan para petugas untuk mengambil zakat. Ya, bukan pajak, tetapi zakat. Iya. Makanya ulama kita mengatakan, pajak itu bukan hanya sekedar maksiat, tetapi juga bid'ah. Kenapa? Karena dia menyerupai zakat dan bahkan sudah menggantikan zakat. Seperti yang dikatakan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Yang seharusnya zakat. Dan subhanallah, apabila ini diamalkan dengan baik, akan makmur satu negeri. Itu sudah janji Allah. Bagi negeri yang beriman dan bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari langit dan dari bumi. Tapi mereka tinggalkan kewajiban dan mereka mengamalkan kemaksiatan, maka tidak ada keadilan di negeri mereka, terjadi berbagai macam kerusakan di negeri mereka. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, di antara kewajiban pemerintah adalah menarik zakat, memungut zakat dari rakyatnya, ridon au qahran. Baik rakyatnya itu ridho atau diambil secara paksa. Iya. Ini kewajiban pemerintah. Kalau ada yang enggak ridho, harus diambil secara paksa. Bahkan bisa diperangi. Seperti yang terjadi di masa Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Baik, enggak main-main ya, kewajiban. Pelajaran yang lain, hendaklah seorang imam senantiasa memberikan wasiat kepada pekerja-pekerjanya. Seorang pemimpin memberikan wasiat kepada gubernur-gubernurnya, kepada wali kotanya, ya, kepada camatnya, lurahnya. Itu kewajiban pemimpin untuk memberikan wasiat kepada mereka agar mereka memahami tugas-tugas mereka. Iya. Pelajaran lain adalah pengajaran dengan cara tadrij, pentahapan. Ini sudah kita singgung tadi. Hanya kita tegaskan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam pengajaran itu ada pentahapan. Dan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid ini adalah diantara sebaik-baik contoh di dalam pentahapan, ya, dalam pengajaran. Baik. Inilah diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik. Baik. Pertanyaan, bagaimana hukum membayar pajak kalau begitu? Iya. Jawabannya harus tetap dibayar, Pak. Iya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Meskipun hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Iya. Iya. Sama itu maknanya. Ini di satu sisi. Jadi, kalau pemerintah menarik pajak kepada kita, maka tetap kita taati. Kenapa? Karena ada pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini di satu sisi. Di sisi lain, untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Iya. Daripada harta antum disita semuanya, lebih baik dikasih. Atau antum dicap sebagai teroris nggak mau bayar pajak, lebih baik dikasih. Baik. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan membolehkan pajak kalau negara membutuhkan pajak tersebut dalam kondisi darurat. Seperti untuk membiayai tentara. Ini kan darurat ya. Ya. Untuk membela negara. Ya. Oh iya, beda. Zakat itu sudah ada ketentuannya. Hah? Enggak. Kalau orang sudah keluarkan zakat, sudah keluarkan pajak, tetap dia wajib keluarkan zakat. Beda. Rukun Islam ada 5. Iya. Kalau ditinggalkan selain dari yang 3, bukan karena menentang. Yang 3 tadi ada salah satu. Iya. Iya, selain sholat. Atau maknanya bedanya rukun Islam ini sama syarat. Selain sholat, kalau ditinggalkan tidak menyebabkan kekafiran. Karena ada hadis dalam riwayat Muslim, seorang yang meninggalkan zakat itu, tatkala dia diazab pada hari kiamat, jadi di padang mahsyar dia akan diazab. Lalu setelah diazab, disebutkan dalam hadis itu, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kemudian dia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Jadi masih mungkin ke surga. Setelah dia mendapatkan azab, dia masih mungkin ke surga. Menunjukkan dia tidak kafir. Gimana Pak? Diulang dari yang mana? Hah? Diulang dari yang mana nih? Faedah ke 13. Baik. Anda udah lupa juga nih. Baik. Faedah yang ke-13. Hadis yang mulia ini menunjukkan qabul al-khabar al-wahid al-adl. Wajibnya menerima khabar seseorang yang terpercaya atau menerima hadis ahad dalam perkara akidah maupun dalam amalan yang zahir. Adapun yang mengatakan dalam akidah harus hadis mutawatir, tidak boleh hadis ahad, harus hadis yang diriwayatkan banyak orang, minimal 10. Dalam penjelasan sebagian ulama, itu adalah pendapat yang bid'ah, yaitu hanya menerima hadis mutawatir dalam perkara akidah. Iya. Makanya seperti Hizbut Tahrir, banyak di antara mereka yang tidak mempercayai adanya fitnah kubur atau azab kubur. Iya. Tidak percaya mereka. Alasan mereka adalah hadis ahad, padahal ada dalam Al-Quran dan hadisnya mutawatir. Itulah diantara kebodohan mereka. Iya. Jadi bahaya keyakinan seperti ini bisa mengantarkan kepada kekafiran. Kalau seorang mengingkari akidah yang harusnya dia imani. Baik. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya sholat tidak sah tanpa tauhid. Dan amalan-amalan yang lainnya juga tidak sah tanpa sholat. Kenapa? Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Dan sholat bisa menentukan baik dan buruknya amalan yang lainnya. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu apa namanya? Ma yuhasabu bihil abdu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawm al-qiyamah as-sholat. Yang pertama akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi, apabila baik salatnya baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi, dan apabila rusak salatnya rusak pula seluruh amalannya. Jadi hati-hati, salat ini harus diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Pertama, pelaksanaannya 5 waktu minimal sehari semalam. Yang kedua, ikhlasnya. Kemudian ittiba'nya. Iya. Kemudian waktu-waktunya. Iya. Dan khusyuknya. Baik. Ini kalau baik, maka seluruh amalan akan ikut baik. Kalau dia rusak atau kurang, seluruh amalan akan ikut baik. Demikian pula pelajaran yang lain, bahwasannya pemerintah punya kewajiban untuk mengambil zakat. Ya, bukan sekedar menunggu rakyat menunaikan zakat, tapi punya kewajiban untuk mengambilnya. Secara sukarela ataupun paksa, itu hak pemerintah. Boleh memaksa rakyatnya yang tidak mau membayar zakat. Bahkan boleh diperangi, seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang pemimpin hendaklah selalu berwasiat kepada para petugasnya. Siapa petugasnya yang dimaksudkan di sini? Semuanya. Apakah menterinya, gubernurnya, wali kotanya, iya, dan seterusnya. Ini harus selalu diberikan wasiat. Bagaimana mereka memimpin dengan baik? Bagaimana mereka mengatur rakyatnya? Iya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain adalah at-tanbih, peringatan bahwasanya dalam pengajaran itu harus ada pentahapan. Bagaimana bentuk pentahapannya? Dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Iya. Dimulai dari tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, dan seterusnya. Ini menunjukkan adanya pentahapan di dalam pengajaran. Iya. Dimulai dari ilmu-ilmu yang mudah dipahami, kepada ilmu-ilmu yang lebih rumit, lebih sulit. Seperti itu. Ada pentahapan. Baik, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Mohon dijelaskan kembali tentang niat untuk mengangkat kebodohan dalam diri sendiri dan orang lain. Apakah niat tersebut adalah niat untuk menuntut ilmu atau untuk berdakwah? Niat menuntut ilmu. Ilmu itu diniatkan untuk agar kita mengerti agama dan juga agar kita dakwahkan kepada orang lain. Iya. Itu yang diucapkan Imam Ahmad. Apa yang dimaksud dengan an-nafi wal isbat? An-nafi dan al-isbat adalah dua rukun tauhid atau dua rukun la ilaha illallah. An-nafi atau an-nafyu adalah rukun yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Maknanya apa? Menafikan atau menganggap salah, menganggap batil, menganggap bodoh penyembahan kepada selain Allah, atau menganggap sesembahan selain Allah itu salah. Kemudian al-isbat adalah penetapan yang terkandung di dalam kalimat illallah. Maknanya adalah meyakini hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Baik. Bagaimana jika ada seorang da'i atau ustaz yang terkadang kurang mengerti kondisi orang yang didakwahi, sehingga membuat lari orang dari mencari ilmu padahal sebelumnya orang-orang tersebut sangat haus ilmu? Apakah da'i tersebut patut diingatkan? Siapa yang baiknya mengingatkan? Mungkin ingin mengingatkan tentang kebenaran, tetapi caranya kurang pas. Iya. Maka, da'i seperti ini, berarti dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Iya. Dan minimal harus mengerti kondisi secara umum. Walaupun secara terperinci satu orang per orang dia enggak tahu, tapi secara umum dia ngerti keadaan masyarakatnya, keadaan negerinya, apa yang mereka butuhkan. Dan kita melihat secara umum yang diperlukan adalah tauhid. Iya. Kemudian yang berikutnya mengajari sunnah dan seterusnya. Ini harus diajari. Iya. Dan termasuk kesalahan besar tatkala kita mengajari orang yang belum memahami tauhid dengan hal-hal yang lainnya yang sulit dia pahami, yang mungkin akan membuat dia lari dari dakwah yang mulia ini. Iya. Jelas patut diingatkan. Dai itu manusia. Ulama itu manusia yang mungkin salah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Al-Arba'in beliau ketika menjelaskan hadis nasihat kepada para pemimpin, dan pemimpin itu mencakup pemerintah dan ulama. Di antaranya yang beliau katakan adalah menasihati para ulama tentang cara terbaik dalam mendakwahi manusia. Ya, kalau kebetulan kita mengetahui, oh ini penduduk sini mereka senangnya apa? Kasih tahu. Ya. Kasih tahu kepada ulama yang berdakwah di situ. Seperti kisahnya Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Tatkala beliau berdakwah di Sudan, maka panitia yang mengundang beliau itu memberitahukan kepada Syekh, "Ya Syekh, orang di sini kebanyakan sufi, kebanyakan tarekat tasawuf." Maka Syekh pertama kali beliau enggak langsung menyikat ya kesesatan mereka. Ya jelas mereka akan lari kan? Iya. Orang pengikut tarekat tasawuf kita dakwah langsung tarekat sesat ya. Tasawuf sesat, ya dia lari. Tetapi Syekh mulai dengan penjelasan secara umum tauhid, sunnah, iya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka paham sendiri. Oh, ternyata selama ini kita salah. Iya. Sehingga mereka banyak yang mengikuti dakwah Syekh ketika itu. Ini bagus, kita ingatkan. Tentunya cara kita mengingatkan dengan cara yang baik, kita datangi dan kita atur bahasa kita yang baik, jangan sampai menyinggungnya dan sebagainya. Baik. Ini termasuk dari kewajiban kita. Iya. Dan kalau kita melakukannya, maka kita punya andil besar di dalam dakwahnya. Iya. Apakah ada orang yang dizalimi langsung dikabulkan atau dibalas di akhirat? Bisa jadi dua-duanya. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita enggak bisa memberikan kepastian. Ini hadis umum ya. Hadis dalil di sini sifatnya umum. Adapun kepastiannya itu tentunya kita enggak bisa memberikan kepastian. Iya. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Yang namanya balasan kezaliman bisa jadi terbalas di dunia, bisa jadi juga terbalas di akhirat. Mohon pencerahan dalam mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Apakah doa anak laki-laki lebih diterima daripada doa anak perempuannya? Juga apakah dapat mengirim bacaan surat Yasin untuk orang tua yang meninggal, baik itu dibaca sendiri maupun dibaca bersama anak-anak yatim? Yang pertama, saya belum tahu ada dalil yang membedakan bahwa doanya anak laki-laki lebih diterima daripada doanya anak perempuan. Tetapi yang menentukan itu adalah kesolehan. Kesolehan seseorang itulah yang menentukan doanya lebih diterima atau tidak. Makanya di dalam hadis dikatakan awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ini adalah pahala yang tidak terputus. Dikatakan anak yang saleh, bukan dikatakan anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kesalehan yang menentukan, bukan jenis kelamin. Wallahu alam. Kemudian mengirim bacaan surat Yasin, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak surat Yasin, tidak pula surat-surat yang lainnya. Dan Imam Syafi'i termasuk yang melarang dan berpendapat bahwa bacaan Al-Qur'an orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang mati. Seperti yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau tatkala menafsirkan surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insan illa ma sa'a." Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka kita yang baca Yasin, kita yang baca Al-Fatihah, kita yang dapat pahala, bukan orang lain. Iya. Berdasarkan ayat ini, kata Ibnu Katsir, Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Quran orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Iya. Dan harus dibedakan antara mendoakan dan membacakan Al-Quran. Mendoakan seperti, "Ya Allah, ampunilah orang tuaku, rahmatilah dia." Baik. Demikian pula, ada amalan-amalan yang lain yang bermanfaat bagi mayit. Seperti sedekah. Ini ulama sepakat. Kita sedekah dengan niat pahalanya untuk si mayit, ini bagus. ini sampai kepada mayit karena ada dalilnya. Adapun membaca Al-Qur'an untuk dikirim kepada mayit, ini tidak ada dalilnya dan tidak bisa dikiaskan. Iya. Wallahu a'lam. Ada sebagian orang Muslim menganggap salat adalah kebutuhan. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan salat adalah kewajiban bagi setiap orang Muslim? Salat adalah kewajiban dan kebutuhan sekaligus. Iya. Kita butuh terhadap salat. Semua ibadah kita butuh. Bukan Allah yang membutuhkan, tapi kita yang butuh. Kebutuhan kita. Agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agar jiwa kita tenang. Agar kehidupan kita terarah. Berarti kita yang butuh. Iya. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah dengan sholat dan sabar. Berarti kita yang butuh terhadap sholat, terhadap kesabaran. Sekaligus kewajiban. Ini enggak perlu dipertentangkan. Iya. Mayoritas penduduknya Muslim, tapi pemerintah belum dapat menerapkan hukum-hukum syariat. Semakin hari, semakin banyak masyarakat mengalami pendangkalan akidah dengan banyaknya tontonan budaya Barat. Juga saya pernah membaca ada ustadz yang punya pemahaman boleh mengucap Natal, boleh tidak berjilbab. Bagaimana upaya kami orang awam memegang teguh keyakinan dan dapat istiqamah? Yang pertama adalah menuntut ilmu. Ini yang paling utama. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ilmu inilah yang akan membentengi diri kita dari penyimpangan-penyimpangan. Iya. Kemudian setelah kita memiliki ilmu, kita amalkan dan kita sebarkan. Jangan kalah sama orang-orang yang menyebarkan kebatilan seperti ini. Kita sebarkan juga kebaikan yang sudah kita pelajari. Kita makmurkan majelis-majelis ilmu. Kita dakwahi manusia, kita ajak mereka menuntut ilmu. Kita ajak mereka menghadiri majelis ilmu. Kenapa mereka mengajak kepada kebatilan dan mereka bersemangat? Ya. Dan mereka punya media-media. Mestinya kita juga berusaha punya media-media seperti itu untuk menyebarkan ilmu. Paling tidak yang kita sudah punya sekarang, majelis-majelis ilmu, kita pertahankan dan kita usahakan untuk lebih tersebar ilmu ini. Ini harus kita lakukan. Iya. Kita menasehati sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian bagaimana agar kita tetap istiqamah? Tentunya senantiasa berdoa kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang yang saleh, menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang. Orang Kristen sekarang apa masih disebut Ahlul Kitab? Batasan apa kita bergaul dengan mereka? Karena ana punya teman yang dekat tapi Nasrani. Baik. Iya, orang Kristen sekarang Ahlul Kitab. Kita sudah jelaskan tadi ya, sama. Yahudi dan Nasrani dahulu adalah Ahlul Kitab dan hari ini pun Ahlul Kitab. Dan penyimpangan mereka sama. Yaitu menuhankan Nabi Isa alaihissalam atau menuhankan selain Allah. Di masa Nabi pun sama mereka penyimpangannya. Sampai hari ini mereka masih disebut Ahlul Kitab. Iya. Batasan apa bergaul dengan mereka? Punya teman dekat Nasrani. Ini tidak dibenarkan ya. Menjadikan seorang Nasrani sebagai teman dekat. Iya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kecintaan-kecintaan kalian. Iya. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Itu hanya pantas di kalangan mereka, saling mencintai. Demikian pun kita. Iya. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai orang yang dicintainya, maka dia bagian dari mereka. Iya. Dilarang. Maka harus memiliki akidah al-wala wal-bara, cinta dan benci. Cinta kepada kaum muslimin dan benci kepada orang-orang kafir. Iya. Tetapi itu tidak menghalangi kita mendakwahi mereka. Inilah kewajiban utama kita. Dakwahi mereka. Iya. Dakwahi mereka. Baik. Ini kesempatan. Kalau dia senang sama kita, baik untuk mendakwahinya agar masuk Islam. Iya. Kemudian boleh membantunya dalam perkara duniawi. Adapun dalam perkara agama, tidak boleh. Ini batasannya. Tidak boleh membantu dia dalam mensukseskan atau menyemarakkan acara-acaranya yang menyelisih syariat. Seperti perayaan Natal dan lain sebagainya. Adapun dalam masalah duniawi, tidak ada masalah. Dia sakit, kita kasih obat. Dia lapar, kita kasih makan. Iya. Bahkan ini bisa menjadi wasilah untuk mendakwahinya. Baik. Boleh juga berjual beli dengannya. Berjual beli dengannya. Memberikan hadiah juga boleh. Ini juga bagus agar dia mau masuk Islam. Menerima hadiahnya juga boleh. Iya. Ini diantara hal-hal yang dibolehkan. Tetapi dalam hati kita mesti ada kebencian dan permusuhan terhadapnya karena kekafirannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya, itu mustahil. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian kita berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Baik. Insyaallah taala akan datang bab yang menjelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada orang-orang kafir. Nama Allah yang tak boleh dipakai untuk nama anak kita, apa Ar-Razzaq, tidak boleh dipakai. Wallahu alam, yang terbaik adalah apa namanya, dalam penamaan anak kita adalah mengandung penghambaan. Kenapa dikatakan dinamakan Ar-Razzaq? Mestinya dinamakan Abdul Razzaq. Iya. Hamba Allah yang Maha memberikan rizki. Baik. Walaupun mungkin nama itu boleh dinamakan bagi si anak. Tetapi itu bukan nama yang terbaik. Yang terbaik adalah yang mengandung penghambaan kepada Allah. Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Aziz, Abdul Rahim. Meskipun Aziz dan Rahim boleh dinamakan kepada makhluk. Tetapi kenapa kita pilih yang itu? Meninggalkan yang baik. Iya. Abdul Aziz, Abdul Rauf, itu bagus. Ditambahkan kata Abdun. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tadi disebutkan faedah hadis bahwa pemerintah punya kewajiban mengambil zakat. Bagaimana dengan pajak? Yang sudah kita sebutkan ya. Pajak ini termasuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Itu di satu sisi. Berarti kezaliman dan kemaksiatan. Di sisi lain, dia bisa juga masuk terhadap pada kategori bid'ah. Kenapa? Karena dia sudah menyerupai zakat. Dan bahkan menggantikan zakat. Sebagaimana dikatakan Imam Syatibi rahimahullah. Nah sekarang, apakah rakyat wajib membayarnya? Bukannya pajak upeti untuk kaum muslimin kafir yang tinggal di negeri muslim. Iya betul. Pajak itu harusnya untuk orang-orang kafir. Ya, jizyah. Bukan untuk kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah muslim wajib membayar? Jawabannya iya wajib. Ya, jawabannya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah berpesan akan datangnya para pemimpin yang zalim. Dan di situ beliau mengatakan, wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Iya. Apa maksudnya itu? Untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar dan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Iya. Daripada enggak bayar nanti hartanya semua disita. Iya. Atau malah lebih dari itu kita dizalimi lebih daripada itu kalau enggak bayar zakat, enggak bayar pajak, lebih baik dibayar. Iya. Dan menghindari berbagai macam kemudaratan yang lainnya. Iya. Dan di sisi lain, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan boleh pemerintah memungut pajak tatkala negara sangat membutuhkan. Iya. Negara miskin. Sehingga negara sangat membutuhkan untuk sesuatu yang sangat darurat seperti membayar tentara. Iya. Ini dah sifatnya darurat. Baik. Bolehkah memohon keburukan untuk orang yang kafir dan selalu berbuat buruk dan zalim terhadap kita? Ini sebetulnya tidak boleh ya. Secara tertuju langsung kepada orangnya. Kalau secara umum boleh. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir. Tapi kalau kita mendoakan kejelekan langsung kepada orangnya, ini tidak dibenarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau mendoakan keburukan. Ini akan datang ya, insyaallah taala detailnya pembahasannya akan datang di dalam kitab ini. Sudah tidak jauh babnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap beberapa orang kafir yang sangat jahat, maka Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Iya. Karena hidayah itu milik Allah, bisa jadi orang kafir ini mendapatkan hidayah. Maka tidaklah patut kita mendoakan dia agar jauh dari hidayah. Sepatutnya yang kita doakan adalah dia agar mendapatkan hidayah. Iya. Supaya hilang kedzalimannya kepada kita dan juga kepada orang lain. Iya. Demikian yang seharusnya insyaallah taala perinciannya akan datang pada babnya. Baik. Terus gimana juga? Hah? Didakwahilah. Dekat sama orang kafir. Iya. Itu kalau orang tuanya kafir, dia cinta sifatnya cinta tabiat. Iya. Itu tidak terlarang. Cinta yang sifatnya tabiat. Iya. Sama dengan tadi, ahlul kitab bisa dinikahi. Tentunya dia cinta dulu baru nikah kan? Iya. Itu sifatnya tabiat. Iya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya. Insyaallah akan datang pembahasannya tentang kisah Abu Thalib. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana bila seseorang menzalimi kita dari sisi kehormatan? Beliau menyebarkan suatu kabar yang menurut beliau benar, berarti gibah. Tapi dari segi fakta apa yang disampaikan tidak benar. Sudah kita temui bicara baik-baik, apa yang diinginkan tapi depan kita ya baik, namun di belakang kita terus berbuat seperti di atas. Jawabannya adalah kita bersabar. Ya. Kita bersabar menghadapi hal tersebut, itu termasuk musibah. Dan setiap musibah adalah penghapus dosa bagi setiap muslim. Dan melipat gandakan pahalanya apabila dia bersabar. Dan itu akan menjadi kebaikan baginya pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan. Iya. Jadi di satu sisi itu adalah keburukan. Tapi di sisi yang lain jangan kita lupa. Jangan kita lupa di dalamnya mengandung banyak kebaikan bagi kita. Pengampunan dosa dan pengangkatan derajat serta pahala yang banyak. Jadi di satu sisi sebetulnya bersyukur. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa bagi kita kalau ada yang menzalimi kita. Iya. Dan walaupun kehormatan kita jatuh di mata manusia, sama sekali tidak membahayakan kita. Ini prinsip yang harus kita pahami ya. Kehormatan kita jatuh di mata manusia, ya, bahkan seorang guru di hadapan murid-muridnya, sama sekali enggak membahayakan kita. Sebagaimana pujian manusia kepada kita sama sekali enggak menguntungkan kita, enggak. Ini harus dipahami. Tetapi yang membahayakan kita apabila jatuh kemuliaan kita di hadapan Allah atau Allah murka kepada kita, itu yang membahayakan kita. Jadi jangan terlalu peduli dengan ucapan manusia. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian jangan peduli ucapan manusia. Itu yang paling utama. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka insyaallah taala Allah akan memperbaiki keadaan kita di muka bumi ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.